السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، sudah dibahas pada season pertama sebelum duhur tadi walhamdulillah tentang mumayyizat agama yang mulia ini, keistimewaan agama yang mulia ini, yaitu agama rahmat, agama kasih sayang, agama hikmah, dan agama kebersamaan. Dan juga termasuk keistimewaan agama ini adalah agama yang sempurna dan lengkap. Harus dilihat sesuatu dengan ilmu, dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah. Jangan sampai kita baru melihat dari satu sisi kemudian menyimpulkan. Harus dilihat dari sisi lain, dari dalil-dalil yang lain, sehingga lengkap akan terlihat betapa sempurnanya agama ini dan betapa rahmatnya agama ini. Ikhwani fiddin a'azakumullah, pada sesi yang kedua kita akan melihat dari sisi hikmah, bahwa agama ini adalah agama yang penuh hikmah. Pertama dengan ayat yang kita baca tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhati hasanah. Ajaklah manusia kepada Rabbmu dengan hikmah, ay dengan hujjah. Kata para ulama dengan hikmah artinya dengan ilmu, dengan qala Allah wa qala Rasul. Itu ilmu. Jangan dengan perasaan, apalagi dengan kemarahan. Jangan dengan emosi atau hawa nafsu, tetapi dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Al-Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah menyatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa ma siwahuma fawasawisus syayatin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah bahwa yang namanya ilmu adalah apa kata Allah, apa kata Rasul. Adapun selain apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka hanya bisikan-bisikan syaitan, hanya waswasa. Kalau Allah menyatakan halal, maka itu yang halal. Kalau Allah katakan haram, maka itu yang haram. Kalau Allah katakan ini yang wajib, maka itu yang wajib. Kalau Allah katakan ini tidak harus, tidak wajib, maka itu tidak harus dan tidak wajib. Demikian pula sunnah, apa kata Nabi, maka itu yang kita kerjakan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau Nabi menyatakan ini wajib, maka itu wajib. Kalau Nabi menyatakan ini sunnah mustahabbah, maka itu mustahabbah. Kalau Nabi menyatakan ini halal, maka itu halal. Kalau Nabi menyatakan itu haram, maka itu haram. Jangan sampai hawa nafsu memutuskan dengan keputusan-keputusan tanpa ada dalil. Menurut saya pikir, saya rasa ini harus dibongkar semuanya. Harus kita musnahkan. Negara ini hancur dan kita bangun kembali dari awal. Itu kata siapa? Kalau Allah? Bukan. Kalau Rasul? Bukan. Itu hanya perasaan kejengkelanmu. Itu hanya perasaan emosionalmu. Maka itu bukan hujjah, itu bukan dalil. Ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah isbiru hatta talaqawni alal haud, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud, kata Nabi. Ikhwan ibadina azakullah, berbeda dengan kesimpulan emosional. Ini sudah enggak bisa diperbaiki. Kita hancurkan sampai berkeping-keping, kemudian kita bangun di atas puing-puingnya negara yang baru, negara yang sempurna. Yang apa mungkin akan ada penguasa yang sempurna? Tidak akan ada. Yang berarti engkau akan terus membangun, menghancurkan, membangun, menghancurkan, membangun, menghancurkan. Karena enggak akan ada seorang penguasa pun yang tidak punya kesalahan atau dosa atau ketergelinciran, bahkan kedzaliman mungkin akan terjadi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, al-hikmah. Ada seorang sahabat namanya Ashaj radhiyallahu ta'ala anhu, bersama pengikutnya, bersama kaumnya, mendatangi Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman. Begitu datang sampai di tempat tujuan, mereka berhamburan menemui Rasulullah SAW, sedangkan Ashaj merapikan bekal-bekal mereka, mengikat kuda-kuda mereka sehingga rapi, baru datang. Setelah datang, Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian akan menyatakan keislaman untuk kaum kalian? Mereka mengatakan iya. Kata Ashad, sebentar ya Rasulullah, aku hanya memiliki diriku dan sahabat-sahabatku ini, maka aku mewakili sahabat-sahabatku untuk menyatakan keislaman. Adapun kaumku, aku hanya akan menyampaikan pada mereka. Kalau mereka menerima, maka mereka golonganku. Kalau mereka menolak, maka mereka bukan golonganku. Nabi salut, memuji orang ini. Kata Nabi Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab sahih, inna fika khaflatan yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat, dua karakter yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal-ana. Engkau punya dua sifat yang bagus, yang Allah cinta dengan dua sifat ini. Al-hilm wal-ana. Al-hilm itu kelembutan, sedangkan al-ana adalah ketenangan, tidak terburu-buru, tidak sembrono. Lihat dari awal, mereka segera berhamburan, dia merapikan dulu sampai selesai. Begitu ditanya, mereka langsung menjawab, sedangkan Ashad tidak langsung menjawab. Berkata, ya Rasulullah, aku hanya memiliki diriku dan saudara-saudaraku. Adapun kaumku, aku akan mengajak mereka. Tidak spontan langsung menjawab, tidak. Tetapi ana memiliki ta'anni, tidak terburu-buru. Kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalah, keterburu-buruan itu dari syaitan. Maka mereka-mereka kaum teroris, kaum memberontak, rata-rata mereka adalah mereka-mereka yang musta'jilin, orang-orang yang terburu-buru, ingin merubah dengan seperti merubahnya, membaliknya telapak tangan. Selesai. Jadi, pokoknya besok harus berdiri khilafah Islamiyah. Ikhwanifidina azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dirikan khilafah, dirikan daulah Islam di hatimu terlebih dahulu, dan di keluargamu terlebih dahulu. Kemudian baru engkau ajak orang lain. Katakan seperti ucapan Ashaj Ibni Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu, aku mengajak mereka. Kalau mereka mau mengikut, alhamdulillah. Kalau tidak, maka itu urusan engkau dengan mereka, urusan mereka dengan engkau, ya Allah. Aku sudah menyampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan atau disuruh oleh Allah untuk mengatakan tentang dirinya, "Wa ma alaina illa al-balaghul mubin." Tidaklah atasku kecuali penyampaian. Balagh. Penyampaian. Adapun ngikut tidak ngikut bukan urusan kamu. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang diberi hidayah, siapa yang tidak. Dan engkau tidak disuruh untuk memaksa harus masuk Islam. Kalau enggak saya bunuh. Ini bukan ajaran Islam. Apa jadinya kalau dakwah dengan paksaan? Akan muncul sekian banyak para munafikin. Karena ketakutan pura-pura masuk Islam. Munafikin. Itu bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan pemahaman yang lurus, mendapatkan petunjuk. Kita ajarkan ilmu, kita ajarkan la ilaha illallah, kita ajarkan qala Allah wa qala Rasul, kita ajarkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan Rasulullah SAW, ucapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga disebutkan dalam Sahih Al-Jami' oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa shana." Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu jadi indah. Sebaliknya tidaklah tercabut kelembutan dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi jelek, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sesuatu ada kelembutan padanya, indah. Kalau sesuatu tidak ada kelembutan padanya, syar. Maka ada rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali jadi indah. Bahkan sampai menjadi istilah sesuatu yang bagus dikatakan halus. Wah, bikinannya halus. Ini kasar, jelek. Sudah menjadi ungkapan untuk sesuatu yang jelek dengan kasar. Dan sudah menjadi ungkapan untuk sesuatu yang bagus dengan halus, lembut. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil adri kulli." Sesungguhnya Allah itu rafiq, maha lembut, maha penyayang. "Wa yuhibbur rifqa fil adri kulli." Dan Allah suka kelembutan pada segala sesuatu. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Allah suka kelembutan. Allah suka sesuatu yang penuh hikmah, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Dan sebaliknya Allah tidak suka dengan sesuatu yang terburu-buru, sesuatu yang kasar dalam tutur kata ataupun dalam sikap. Ikhwani fiddina azakumullah. Kadang-kadang orang kalau kepada orang lain tidak merasa, tetapi kalau pada dirinya terasa. Maka bayangkanlah pada dirimu sendiri. Kalau engkau disuruh untuk berwudu sesuatu yang baik, tapi dengan cara yang kasar, bodoh lu, wudu. Kamu itu tolol, enggak ngerti ilmu. Salat itu harus berwudu. Kira-kira bagaimana kamu? Akan mengatakan, saya, kamu tidak suruh pun akan wudu. Enggak usah caci maki seperti itu. Apalagi kalau orang yang dikatakan dengan kalimat yang kasar itu orang yang di atasmu, seperti orang tua atau gurumu, lebih marah lagi mereka. Apalagi kalau mereka lebih dari di atasnya lagi, yaitu para penguasa. Apakah pantas kita mengatakan pada mereka bahwa mereka itu tauhid yang harus begini, yang harus begitu, mereka itu jahil, mereka itu seperti ini? Apa manfaatnya? Wallahi madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Limadha? Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah punya buku khusus yang berjudul perbedaan antara nasihat wa ta'yir. Nasihat dengan ta'yir. Ta'yir itu melecehkan dan menjatuhkan. Beda, kata beliau. Dalam buku itu intinya mengajarkan kepada kita bahwa menasehati itu bukan menjatuhkan. Menasehati itu bukan menjatuhkan kehormatan seseorang. Beda. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita, beliau menyatakan, man yansah lidi sultanin falyakhud biyadih fa in sami'a minhu fadhat wa illa fala alaih. Siapa yang ingin menasihati seseorang yang memiliki kekuasaan, maka hendaklah langsung ambil tangannya, atau kalau tidak datangi orangnya, kemudian berbicaralah kepadanya. Kalau dia mau mendengar nasihatmu, itu yang kita harapkan. Kalau tidak mau mendengar nasihatmu, kamu sudah menyampaikan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, demikian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Langsung. Lu saya gak mana mungkin ketemu dengan presiden. Baik di bawahnya presiden, semampunya. Lu mana mungkin aku saya akan menemui mereka. Saya siapa? Paling tidak penguasa di daerah. Itu juga gak mampu saya. Ya sudah Pak RT, tolong Pak RT, ini dalam Islam begini, begini, begini. Didengar, alhamdulillah, tidak pun gak apa-apa. Maksudnya gak apa-apa, kita sudah menyampaikan, ya Allah saya sudah nasihati, selesai. Wa ma alaika illa al-balaghul mubin, tidaklah atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Penyampaian, hanya menyampaikan. Kita tidak memaksa, menyampaikan. Dan kemudian doakan, Allahumma hdihim, ya Allah berikan hidayah pada mereka, ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Indah. Kelembutan selalu membuat sesuatu jadi indah. Kekasaran selalu membuat sesuatu jadi jelek, menjadi kacau. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hikmah, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah berarti dia telah diberi sesuatu yang sangat banyak. Hikmah ini sangat mahal harganya. Kalau seorang mendapatkan hikmah, diberi hikmah, berarti dia diberi segala sesuatu. Diberi khairan kathira, kebaikan yang sangat banyak. Kalau harta dunia Allah kasihkan pada orang baik, juga Allah berikan pada orang jelek. Harta, rumah mewah, mobil mewah, Allah kasihkan pada orang kafir, Allah kasihkan pada orang muslim. Allah kafirkan, Allah kasihkan pada orang fasik, Allah kasihkan pada orang soleh, semua diberi. Tetapi hikmah yang didasari dengan ilmu hanya Allah berikan pada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harta dunia, perhiasan dunia, kedudukan, harta, tahta, semuanya tidak menjadi ukuran kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmu dan hikmah bisa menjadi ukuran kalau orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah sukai dia untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan fiqh. Allah akan berikan dia ilmu. Yufaqihu fid-din, dijadikan dia faqih dalam agama, dijadikan dia alim dalam ilmu agama, dijadikan dia betul-betul memiliki hikmah, lurus pandangannya, lurus pemahamannya, lurus jalannya, memahami Quran, memahami sunnah, memahami dalil-dalil. Ini orang berarti dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kekayaan, jangan GR, jangan gede rasa. Ketika kaya raya, saya dicintai oleh Allah, saya diberi harta banyak oleh Allah, berarti saya dicintai. Jangan gede rasa, jangan. Allah tegur dalam Al-Quran mereka-mereka yang kalau diberi dengan berbagai macam harta dunia, ala rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku, tetapi idza qudira alaihi rizquhu, kalau ditahan rezekinya, dijadikan pailit, apa dia bilang? Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Kata Allah, bukan, bukan itu ukurannya, bukan itu ukurannya. Jangan kalau diberi harta banyak menyatakan Rabbi akramani, Rabbku memuliakan aku. Kalau ketika dia diberi kefakiran, miskin, pailit, tiba-tiba dia berkata Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku, jangan, itu bukan ukurannya. Nabi SAW meninggal alaihi salatu wassalam dalam keadaan masih punya hutang belum terbayar, masih menggadaikan baju besinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah berarti orang soleh harus miskin? Ya tidak juga. Kadang-kadang Allah kasih kaya, kadang-kadang Allah kasih miskin. Itu bukan ukuran, bukan ukuran. Karena dunia Allah berikan pada setiap jenis manusia, Allah kasihkan sekehendaknya. Bahkan Nabi SAW menyatakan, laukanati dunya tusawi indallahi janaha ba'udah, kalau saja dunia ini punya nilai sesayap nyamuk saja, niscaya Allah enggak akan berikan pada orang kafir seteguk air pun. Kalau ada nilainya, Allah enggak akan berikan pada orang kafir seteguk air pun. Tetapi karena dunia la tusawi janaha ba'udah, tidak bisa mengimbangi nilainya sayap nyamuk sekalipun, maka Allah berikan pada segala jenis manusia sekehendaknya untuk ujian. Yang dikasih syukur atau tidak syukur, yang tidak dikasih sabar atau tidak sabar, itu saja. Sehingga Nabi Sulaiman yang kaya raya, bahkan diberikan kerajaannya bukan hanya memimpin manusia, bahkan binatang-binatang, bahkan jin-jin di bawah kekuasaannya, tetapi Nabi Sulaiman hanya berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hada min fadli rabbi, ini dari fadilah Allah, Rabbku, agar aku bersyukur atau kufur, untuk menguji aku. Lihat beluani, beliau alaihi salam sadar bahwa beliau sedang diuji. Hada min fadli rabbi, lihat beluani aashkuru am akfur, ini fadilah dari Allah, kerajaan, kekayaan yang sekian masya Allah, ini ujian buatku, apakah aku syukur atau kufur. Sebaliknya juga Nabi, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, yang dimakan ikan paus. Beliau menyatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah kecuali engkau, aku bertobat kepadamu, sungguh aku adalah zalim. Mengakui kesalahan-kesalahannya dalam keadaan beliau seorang Nabi, yang tidak ada seorang pun dari kalian dan dari kita yang boleh berkata saya lebih baik dari Yunus. Jangan, enggak ada. Jauh beliau di atas kita semuanya. La yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus, kata Nabi SAW, jangan salah seorang kalian berkata aku lebih baik dari Yunus. Baik, Nabi Ayyub alaihi salam yang Allah jadikan musibah demi musibah, dari hartanya hancur, runtuh, anaknya meninggal satu persatu, habis, kemudian sampai dirinya sakit, sampai gak punya apapun kecuali dirinya, dirinya pun sakit. Sakitnya sakit yang dalam riwayat orang enggan mendekat sehingga istrinya pun menjauh. Alaihissalam juga mengadu pada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala dan aku mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berarti nabi, para anbiya, ada yang dalam keadaan kaya raya, penguasa manusia dan jin seperti Nabi Sulaiman, ada yang seperti Nabi Ayyub, ada yang seperti ada. Padahal sama-sama soleh. Ada yang tidak soleh? Semuanya salihun, para anbiya, para rasul, tak berbeda-beda. Berarti ukuran dunia sampingkan. Itu bukan ukuran. Kita diberi syukur, kita enggak diberi sabar. Itu dunia. Tetapi ilmu, kalau kita tidak diberi oleh Allah, kita harus gelisah. Aduh, jangan-jangan saya tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kenapa saya susah belajar agama? Belajar lagi, kaji agama, belajar Quran, belajar sunnah, sehingga jadi faqih. Supaya dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yaitu ilmu yang bisa mengalahkan seluruh harta dunia. Wallahi jalsatun, duduk mempelajari ilmu sesaat, itu nilainya lebih dari dunia dan seisinya. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kembali pada pembahasan, berarti yang diberi hikmah, diberi ilmu, berarti dia diberi yang sangat banyak sekali. Mengapa? Selamat dunia, selamat akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Dunia dia tahu bagaimana mengendalikannya. Dia tahu dengan Quran wa sunnah apa yang harus dia lakukan. Akhiratnya, karena dia di atas Quran dan sunnah, dia akhiratnya selamat. Lihat bagaimana mereka-mereka yang tidak memiliki hikmah. Dia pengen baik, tapi kebablasan. Dia pengen lurus, tetapi ternyata menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Dia ingin menegakkan syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam, tetapi dia menumpahkan darah kaum muslimin, membuat kekacauan kaum muslimin, menteror dan menakut-nakuti kaum muslimin, membuat kacau di negeri kaum muslimin. Kasihan. Niat baik tidak cukup. Niat baik tidak cukup, harus diiringi ilmu. Yang mana yang baik dan mana yang tidak. Niat baik sudah bagus, harus diiringi dengan ilmu. Mana yang baik menurut Allah dan Rasulnya, dan mana yang jelek menurut Allah dan Rasulnya, sehingga dia tahu yang benar-benar baik dan tahu mana yang benar-benar jelek. Dia ikut yang benar-benar baik, dia hindari yang benar-benar jelek. Sebaliknya yang tidak punya ilmu, mengukurnya dengan hawa nafsu, kayaknya ini baik, kayaknya ini jelek. Dijauhi yang kayaknya jelek, dikerjakan yang kayaknya baik. Bukan dengan kepastian, bukan dengan hujjah, bukan dengan dalil, tetapi dengan kayaknya, sepertinya, menurut perasaan saya. Apa kata Allah? Iyattabi'una illa dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali dhann, kecuali prasangka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya dhann enggak akan bisa membawa kebenaran. Yang namanya dhann, prasangka, dugaan-dugaan, barangkali saja, enggak bisa membawa kebenaran. Kebenaran itu pada kepastian yang ada pada Quran dan Sunnah. Kebenaran itu pada dalil. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kasihan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah diceritakan kejadian Khawarij, para pemberontak. Wahai Imam, terjadi begini, begini, begini. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kasihan mereka. Lihat ucapan. Kasihan mereka. Mereka melihat kemunkaran, ra'au munkaran, faghayyaruhu bima huwa ankar minhu. Kasihan mereka. Mereka melihat kemunkaran, ingin merubahnya, ternyata mereka merubahnya dengan kemunkaran yang lebih besar. Lihat, Pandangan seorang alim ulama ketika melihat para pemberontak teroris Khawarij memberontak, dia berkata, lihat kasihan sekali mereka ini. Mereka melihat kemungkaran yang ada di pemerintahan Yazid dengan panglima kejamnya yang banyak membunuhi kaum muslimin. Itu kemungkaran, tidak diingkari, memang kemungkaran. Sampai-sampai panglima ini berkata dalam pidatonya, aku melihat kepala-kepala yang ranum, yang sudah layak petik. Kamu maju ke depan, penggal kepalanya di hadapan ummah. Termasuk beberapa ulama yang ikut dibunuh, termasuk Ibnu Zubair yang diperangi oleh beliau dari bunuh. Kepalanya ditaruh di atas kayu sehingga ibunya datang dalam keadaan sudah buta mencari anaknya yang katanya dibunuh. Di mana anakku? Arahkan tangannya ke kepalanya, tinggi sekali, diraba, benar ini anakku. Wahai anakku, engkau tetap mulia, engkau tetap tinggi hidupmu dan matimu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi ketika mereka memberontak, para ulama menyayangkan sayang, kasihan mereka. Mereka melihat kemunkaran, tetapi mereka merubah dengan sesuatu yang lebih munkar lagi. Orang yang kejam ini membunuh beberapa orang, sedangkan pemberontak membunuh berapa orang? Sama-sama membunuh muslimin. Di pihak ini muslimin, di pihak sini pun muslimin. Di pihak pemerintah muslimin, di pihak rakyat juga muslimin. Kalau engkau menyesali dan menyayangkan kenapa penguasa ini melakukan kemunkaran yaitu pembunuhan, lah engkau, bukankah yang kalian lakukan juga pembunuhan? Kalian wahai Khawarij, bukankah yang kalian lakukan juga pembantaian? Tapi mereka membantai muslimin, kamu juga membantai muslimin. Loh, tapi kan mereka halal darahnya. Kata siapa halal darahnya? Selama dia tidak kafir, selama dia masih salat, selama mereka masih puasa di bulan Ramadan, dikenal ciri-cirinya, dikenal tanda-tandanya, umrah dan haji misalnya, oh dia muslim, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ketika datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma as'aluka an ta'ati taqi, aku tidak bertanya kepadamu tentang ketaatan pada orang yang bertakwa, tapi aku bertanya kepadamu tentang ketaatan pada orang yang zalim, yang begini dan begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqullah, ittaqullah wasbiru ma aqamu fikum as-salah, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah selama mereka masih menegakkan salat. Lihat yang disebut, selama mereka masih menegakkan salat, sabar. Jangan kemunkaran dibalas dengan kemunkaran. Jangan kayak anak kecil ngucapin sumpah serapah, dibalas sumpah serapah lagi. Gak boleh ngomong kayak gitu, dia duluan Pak Ustaz. Jadi harus dibalas dengan yang sama, sumpah serapah dengan sumpah serapah juga. Omongan itu yang jelek, kamu jangan ikut berbuat dolim, kita dolimi lagi. Jadi dolim dibalas dengan kedoliman, berarti engkau berbalas dolim, berarti dua-duanya dolim. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah SWT menyatakan idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Nasihat, nasihat dan peringatan. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah, bersikap adillah, engkau penguasa, engkau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap rakyat dan negeri. Selesai. Kalau dia mendengarkan kamu, alhamdulillah. Kalau tidak, kamu sudah punya hujah di hadapan Allah, ya Allah, aku sudah sampaikan. Alhamdulillah. Yadikumullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mereka ditanya yaumul qiyamah, alam ya'tikum nadir, bukankah telah datang pemberi peringatan kepadamu? mereka tidak bisa menjawab kecuali bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna, iya, telah datang kepada kami memberi peringatan tapi kami mengingkarinya. Selesai kan? Kamu sudah menyampaikan hujah, hujah telah tegak, kamu tidak salah. Kalau diam itu yang salah, itu munkar, biarin aja. Itu salah, diam. Salah. Mengapa? Diam dari kemunkaran. Tegur, nasihati semampunya. Kalau bisa menasehati penguasa, presiden, panglima, atau kapolri, atau silakan. Kalau nggak bisa, saya mampu yang di bawahnya saja. Saya mampu kepada kapolsek saja. Silakan. Nasihati. Ikhwani fiddin azakullah, alhamdulillah. Cara yang seperti itu memuliakan mereka sehingga mereka mudah untuk menerima kebenaran. Mudah untuk menerima kebenaran karena jalurnya benar, caranya benar, bahasanya pun sopan. Akan mudah diterima. Ikhwani fiddin azakumullah, kamu jangan berikan bola-bola panas, jangan berikan suapan-suapan yang panas, enggak akan ditelan. Enggak akan, akan ditolak. Tapi kalau engkau beri yang sejuk, yang dingin, ini cicip, enak. Iya, betul. Ternyata sunnah itu sangat nikmat. Ternyata sunnah itu memberikan ketenteraman. Ikhwani fiddin azakumullah, Allah yang menjamin dalam Quran, law amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samai wal ardi walakin kadzabu. Kata Allah, kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, Allah bukakan barakah dari langit dan dari bumi, turun hujan-hujan rahmat, tumbuh dari bawah, keluar dari bumi buah-buahan, biji-bijian, makanan, binatang ternak hidup dengan rumput-rumput yang masya Allah tidak pernah habis. Nikmat azimah. Walakin kadzabu, kata Allah, tapi sayang sekali mereka mendustakan Allah, mendustakan agama, mendustakan Rasulnya, maka kenikmatan yang sudah Allah berikan pada mereka Allah cabut kembali. Kaum Saba punya bendungan Maghrib yang mengaliri sekian banyak kebun-kebun sehingga negerinya hijau makmur, sampai diriwayatkan kalau ada orang yang berjalan di kebunnya dengan keranjang yang kosong, berjalan saja itu sampai sana penuh karena banyaknya buah-buahan yang terseret dengan keranjang tadi. Demikian diriwayatkan. Tetapi Allah jadikan sailal arim, Allah hempaskan bendungan itu, iftaraku ayadi Sabah, kemudian tercerai berailah semua penduduk negeri Sabah, kemudian tandus kering. Dan sungguh demi Allah, saya pernah lewat daerah Sabah di Yaman, kering kerontang, padahal itu dulu pernah subur makmur. Ikhwani fillah azakumullah, mengapa? Kadzabu, mereka mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan azab. Dan sungguh yang menghancurkannya bukan makhluk yang besar, makhluk yang kecil, semut yang merusak bendungannya. Lalu itu terhempas air, menghabiskan mereka semuanya, tersebar mereka. Ikhwani fiddin azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna rifqa, sesungguhnya rifq, yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yuzza'u an syai'in illa syanah. Kunu qawamin bil qist syuhadaa, atau kunu qawamin lillahi syuhadaa bil qist, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang adil, menegakkan keadilan, menjadi saksi-saksi yang adil, mengucapkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ini yang adil. Dan melihat sesuatu dengan hukum, ini yang halal darahnya, ini yang tidak halal darahnya. Siapa yang halal darahnya? La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdatsalat. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dibunuh secara qisas oleh penguasa. Yang kedua, at-tayyibuz zani, seorang yang pernah berzina, pernah nikah berzina, yang sudah nikah berzina, dirajam sampai mati oleh penguasa. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya, yang murtad, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Berarti kedoliman tidak menghalalkan darah? Tidak. Berarti korupsi tidak menghalalkan darah? Tidak. Walaupun dia zalim menangkap orang yang tidak salah? Iya. Walaupun dia curang merampas harta rakyat? Naam. Tidak halal darahnya. Kemunkaran yang kita perlu tegur, perlu nasihati dengan baik, tetapi tidak menghalalkan darah mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khawarij selalu berkilah, selalu beralasan, tapi mereka kafir, keluar dari Islam. Tinggal kita tanya, apa buktinya? Rasulullah SAW menyatakan, selama tampak mereka sholat, maka mereka tidak halal darahnya. Ma'aqamu fikumus salah, selama mereka masih menegakkan sholat. Illa antara kufran bahwahan, kecuali kalau engkau melihat kekafiran yang nyata-nyata, yang terlihat jelas, yang semua kaum muslimin tahu itu kafir. Mengapa harus seluruh kaum muslimin tahu itu kafir? Agar tidak terjadi peperangan sesama muslimin. Menurut sebagian, dia masih muslim. Menurut yang lain, dia sudah kafir. Hanya muslim dengan muslim perang. Kalau keluar dari Islam, ganti agama, murtad, maka tidak dikatakan sudah halal darahnya. Dan itu barakallahu fikum perlu fatwa para ulama. Dan juga kalaupun terbukti, yang menghukumi penguasa bukan kita. Para ulama menyatakan kalau penguasanya telah kafir dengan benar-benar kafir, itu pun masih ada dua keadaan. Apakah kalian mampu menurunkannya, maka kalian turunkan. Kalau kalian tidak mampu, sabar diperintahkan. Sebagaimana di Mekah, jelas penguasanya musyrikin, tapi apakah mereka melawan? Tidak. Setiap mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita perangi mereka, jawabannya selalu ayat Allah, kufu aidiakum, kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian, tahan tangan-tangan kalian. Sampai ketika mereka hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, baru kemudian turun ayat jihad. Lihat hikmah. Hikmah itu menurut Allah dan Rasulnya. Hikmah itu keadilan yang syar'i, yang ada dalam Quran wa Sunnah. Kalau kalian tidak mampu, sabar, jangan bunuh diri. Kita memberontak di Amerika, kamu berapa orang? 10 orang, ya bunuh diri namanya. Kita lawan, kita turunkan penguasa. Hijrah, jangan tinggal di Amerika, tinggal di Indonesia, azan di mana-mana. Alhamdulillah. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang diajarkan. Qala, dikatakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan sekian dalil-dalil, ya Khalid, sampaikan pada Khalid, Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Pasukan Rasulullah SAW berjalan, ternyata pasukan terdepan membunuh seseorang perempuan. Sampai Rasulullah SAW melihat, ada apa mereka berkerumun? Ya Rasulullah, ada seorang wanita terbunuh. Siapa membunuhnya? Tidak tahu, pasukan terdepan. Sampaikan pada pemimpinnya di depan, wahai Khalid, ingat, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak. La taqtulu walidan wala imra'ah, atau dalam riwayat, qul li Khalid la taqtulu imra'atan wala asifan, jangan membunuh wanita dan jangan membunuh anak-anak, dan jangan membunuh para pekerja. Asifan. Subhanallah. Berarti hukum positif yang sekarang disepakati oleh dunia, yaitu orang yang sipil tidak boleh diperang, tidak boleh dibunuh dalam peperangan, itu sudah ada dalam Islam. Dalam hadis yang keluar oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Sahihah juz ke-6 halaman 314. La taqtulu imra'atan wala 'asifan. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh penduduk sipil, pekerja. Sehingga ketika dibuka negeri Romawi, kaum muslimin masuk. Itu di gereja-gereja masih ada pendetanya dan masih beribadah di dalam. Lihat ikhwani fidina azakumullah. Berbeda toh dengan yang dipikirkan oleh khawarij sekarang, para teroris-teroris, tujuan utama yang pertama bunuh pendetanya. Ya kan gitu. Bunuh merekanya, hancurkan gerejanya. Tapi justru ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah menang perang, melihat di gereja yang masih utuh ada seorang yang sedang berzikir dengan biji-biji besar. Kalian lihat orang ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya, kami lihat. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia. Beramal ibadah, nangis dan sebagainya, tapi sia-sia. Karena dirusak oleh kesyirikan mereka mengatakan Allah memiliki anak. Diterangkan kekufurannya, diterangkan kesesatannya, tapi karena enggak ikut perang, enggak dibunuh. Karena tidak ikut perang. Contoh lain, masih zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkhutbah di masjid dengan mukadimah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhirih, sampai pada kalimat may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kasih hidayah, enggak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Sampai di sini ada seorang Nasrani di masjid tersebut, menutupkan kepalanya dengan bajunya, menutupkan telinganya dengan tangannya, dan berkata, la wallahi, tidak demi Allah, Allah tidak pernah menyesatkan siapapun. Katanya, Allah, Tuhan Allah tidak pernah menyesatkan siapapun. Diulangi lagi oleh Umar bin Khattab, siapa yang Allah beri hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah padanya. Tidak, tidak demi Allah, Allah tidak pernah menyesatkan siapapun. Sampai ketiga kali, kata Umar bin Khattab, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang memberikan petunjuk padanya, dan sepertinya engkau termasuk yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Mau contoh yang ketiga? Contoh yang ketiga, Amirul Mukminin mendatangi Syam, negeri Syam. Bergantian keledai dengan budaknya. Mungkin masih ingat kalian dan tahu kisah ini. Bergantian keledainya. Kadang-kadang Umar bin Khattab yang menuntunnya, budaknya di atas. Kadang-kadang budak yang menuntunnya, Umar yang di atas. Sampai di perbatasan menunggu kaum muslimin dan termasuk orang-orang kafir Nasrani yang ada di sana. Artinya apa? Artinya mereka dibiarkan hidup dalam keadaan Nasrani. Disambut. Kata pendeta kepada anak buahnya ketika sudah sampai, itu dia pemimpin mereka. Kata pendeta pada mereka, kalau benar apa yang ada dalam kitab-kitab kami, pemimpin mereka itu yang menuntun keledai itu, bukan yang di atasnya. Kalau benar apa yang ada dalam kitab-kitab kita, pemimpinnya adalah yang di bawahnya. Subhanallah, kebetulan yang menuntun Umar bin Khattab. Lagi gilirannya Umar yang menuntun, gilirannya budaknya di atasnya. Mereka menyambut yang di atas keledai. Maka budak tadi berkata, ini Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin. Baik. Akhwanillahi'azakumullah, beda yang namanya jihad dengan pembantaian manusia, beda. Pokoknya siapa yang bukan Islam bantai, siapa yang bukan Islam bunuh. Ini bukan ajaran agama. Akhwanillahi'azakumullah, walaupun agama lain kadang seperti itu. Pokoknya yang bukan mereka, kaum muslimin disembelih satu persatu. Sudah terjadi pembantaian kaum muslimin di mana-mana. Tetapi Islam tidak mengajarkan demikian. Ketika Islam berkuasa di sebuah negeri, tidak membantai yang non-muslim, tidak. Dibiarkan mereka hidup dalam keadaan zimmi dengan sekian syarat. Di antara syaratnya, jangan mengganggu kaum muslimin, jangan menghalangi kaum muslimin. Silakan. Agama kamu untuk kamu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Untuk apa? Agar mereka mendengarkan dakwah Islam, suatu saat insyaallah mereka masuk Islam perlahan. Mudah-mudahan mereka melihat bagaimana adilnya Islam, bagaimana bijaknya Islam, bagaimana sempurnanya Islam, mereka akan masuk Islam. Kalau gambaran Islamnya benar, akan indah dan mereka pasti tertarik. Pasti mereka berkata, ini hak. Tetapi kalau gambaran Islamnya tercoreng dengan berbagai macam teror-teror bodoh kaum khawarij, tercoreng dengan perbuatan-perbuatan zalim orang-orang jahil, akhirnya dikira itu ajaran Islam, justru menjauh. Sehingga kalau sampai ada karikatur Denmark yang membuat marah seluruh kaum muslimin, mungkin kita bisa berkata, itu gara-gara kamu wahai khawarij. Iya Pak ya. Gambar, digambarkan karikaturnya bahwa nabinya mereka membawa bom. Kenapa? Karena melihat kaum khawarij, karena melihat para teroris-teroris yang mengaku muslimin, yang mengaku ini ajaran Islam, ini jihad, akhirnya mereka membuat kemarahan-kemarahan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka dan kepada seluruh kaum muslimin, agar diberi hidayah kepada tauhid was sunnah, kepada ilmu, kepada dalil, kepada hujjah. Allah taala al-hidayah lana wa lahum wa li jami'il muslimin, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.